الحمد لله الحول والقول لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. الحمد لله الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. وأشهد أن لا إله إلا الله العلي الذي خلق فسوى والذي قد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير مجتبى وأكرم مصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه كما صليت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حاضرين saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan memberi kita kesempatan dan juga kesehatan untuk melaksanakan salah satu amal saleh yang paling dicintai oleh Allah, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat terkenal yang sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Hadis ini saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah merupakan kabar gembira bagi antum semua. Mengapa? Karena dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa setiap orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah di masjid dalam rangka membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya, maka orang-orang tersebut akan mendapatkan empat hal. Dan empat hal ini tidak akan didapatkan di majelis lainnya selain majelis ilmu seperti ini. Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah, turunnya as-sakinah, ketenangan pada hati sanubari mereka. Bukan hanya ketenangan yang merupakan dambaan banyak orang hari itu. Jangan dikira orang yang kaya itu mesti nikmat hidupnya, mesti tentram. Belum tentu. Belum tentu orang yang sepintas banyak diidolakan itu mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Bahkan orang yang terkenal sebagai motivator ternyata hidupnya orang-orang rendah. Ada salah satu tokoh terkenal asal Amerika namanya Dale Carnegie. Ada yang pernah dengar? Hah? Enggak pernah? Ya, Dale Carnegie ini menulis buku yang sangat bestseller. Tapi dia matinya bunuh diri. Padahal dia motivator. Matinya bunuh diri. Aneh kan? Aneh. Jadi ketenangan ini sesuatu yang mahal ternyata. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa rasyiatur rahmah. Mereka akan diliputi oleh rahmat, kasih sayang. Kalau kata-katanya, istilahnya diliputi, berarti banyak atau sedikit? Hah? Banyak ya? Karena diliputi. Dan rahmat Allah ini adalah sesuatu yang menjadi dambaan setiap orang beriman. Karena tanpa rahmat Allah, kita tidak akan bisa selamat di akhirat. Mau sehebat apapun amal kita, mau sesoleh apapun, mau sepanjang apapun umurnya, tanpa rahmat Allah mustahil seseorang bisa selamat dari neraka dan masuk jannah. Ini bukan kata saya, tapi kata Nabi SAW. Innahu la yadkhulu ahadukum jannata bi'amalihi. Bahwa tidak ada seorang pun yang akan masuk mata semata-mata dengan sebagai balasan dari amalnya. Ketika mendengar kata ini, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah. Rasulullah, ya Rasulullah, tidak akan masuk jannah sebagai imbalan dari amalmu, sebagai balasan dari amalmu. Qalu wala ana. Saya pun demikian. Artinya orang sekali berRasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu amalnya belum seberapa, belum cukup untuk membeli jannah. Jannah terlalu mahal untuk bisa dibeli dengan amal Rasulullah sekalipun. Itu kata Rasulullah SAW yang tidak mungkin bicara kepada Rasulullah SAW. Nabi melanjutkan, illa an yataghammadani Allahu birahmati, kecuali berkenan menaungiku dengan artinya yang menjadikan seseorang itu terselamatkan dari neraka dan masuk jannah itu yang lebih dominan adalah rahmat Allah, bukan amalnya. Amal itu sebab tapi bukan harganya jannah. Bedakan antara sesuatu yang dianggap sebagai sebab dengan sesuatu yang merupakan imbalan atau harga. Yang ketiga, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wahaffathumul malaikah, para malaikat akan mengelilingi mereka yang hadir di majelis ilmu. Di hadis yang lain, mereka menelungkupkan sayapnya, membentangkan sayapnya kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu ini, ridhon bima yasna, karena ridhonya para malaikat terhadap orang yang hadir di majelis ilmu, karena senangnya melihat orang-orang yang hadir di majelis ilmu, para malaikat membentangkan sayapnya. Dan kehadiran malaikat di suatu tempat itu adalah pertanda bahwa tempat itu penuh berkah, tempat itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah yang paling hebat dari ini semua, yaitu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah menyebut-nyebut mereka yang hadir di majelis ilmu ini, fi man 'indah, di kalangan makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah. Tentunya ini luar biasa. Kalau manusia yang nyebut-nyebut Allah, memang sudah seharusnya begitu. Sebagai hamba Allah, kita banyak menyebut namanya. Itu wajar. Biasa pakai banget. Ya. Ibaratnya kalau nasi putih tok. Tidak pakai lauk. Tidak ada kerupuk, tidak ada kecap, tidak ada sambal, tidak ada telur. Biasa. Memang harusnya manusia seperti itu. Tapi ketika Allah yang nyebut-nyebut, ini luar biasa. Jangankan Allah, ketika seseorang rakyat jelata dikenal, disebut namanya oleh raja atau oleh presiden, ini kan menunjukkan ini orang luar biasa. Presiden sampai nyebut nama saya. Tidak mungkin dia orang biasa, pasti dia orang istimewa ini. Apalagi kalau bukan hanya presiden, misalnya ketua umum PBB kenal sama orang yang disebut namanya, berarti sudah levelnya level internasional ini orang. Apalagi kalau yang menyebut jauh lebih berkuasa dari mereka, Allah Rabbul Alamin, raja di raja semesta menyebut-nyebut nama mereka, ini sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, kita harus memandang majelis ilmu seperti ini sebagai majelis yang mulia. Maka kita berikan hak-haknya. Kita jaga adab kita. Semoga dengan itu semua makin banyak rahmat dan ketenangan yang turun kepada kita semua. Allahumma amin. Ayo lihat Kalau kita bicara tentang masa muda, ada sebuah ayat di surah Ar-Rum ayat ke-54. Di situ Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum ba'di Allah lah yang menciptakan kalian dimulai dari keadaan yang lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian dari keadaan yang lemah tadi Allah jadikan kalian kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shay'an. Tapi kekuatan ini sayangnya tidak langgeng. Kekuatan ini temporer. Awalnya kita lahir sebagai bayi yang lemah, tidak bisa apa-apa, hanya bisa nangis, hanya bisa minta dikasihani oleh orang tua kita. Ya, lapar bisa dia cari makan sendiri. Kalau nggak ada yang ngasih dia makan, tidak lama umurnya, betul? Buang air tidak bisa dia cebok sendiri. Kalau nggak ada yang nyebokin, niscaya akan menjadi sarang penyakit. Kotorannya tidak bisa bersih dari badannya. Selama beberapa tahun dia menjadi makhluk yang lemah, sampai akhirnya dia mulai mandiri, memasuki marhalah remaja, syabab. Ketika itulah dia diberi kekuatan. Ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah Allah berikan kekuatan, tapi ingat, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shay'an. Setelah itu akan kembali lagi ke masa yang lemah, akan beruban rambutnya, akan bungkuk punggungnya. Yang tadi dengan lincahnya dia bisa sana kemari, bisa akrobat, berenang, daki gunung, belajar ini, macam-macam ilmu, menghafal ini itu, pergi ke sana kemari, mengumpulkan harta dan lain sebagainya, suatu saat dia akan pensiun. Suatu saat akan menurun produktivitasnya, rambutnya yang dulu hitam berubah, badan yang tegap mulai bungkuk, kekuatannya juga mulai menurun, ingatannya melemah, tulangnya mulai rapuh, sendi-sendinya sudah mulai meradang, kesehatannya menurun, hingga pada akhirnya dia pun mulai pikun dan akhirnya meninggal dunia. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shay'an. Yakhluqu ma yasha', kata Allah. Wa huwal 'alimul qadir. Dialah yang menciptakan apa yang dia kehendaki, dan dialah yang Maha tahu lagi Maha mampu dalam melakukan segalanya. Oleh karena itu ayat ini, ayuhal ikhwah wal akhawat rahimahullahu jami'an, hendaklah menjadi peringatan dan ibrah bagi kita semua. Mayoritas antum sudah melewati dua tahapan pertama, ya, atau sudah melewati tahapan yang pertama dan sedang berada di tahapan yang kedua, atau bahkan mungkin sudah melewati juga tahapan yang kedua sebagiannya. Kalau mayoritasnya masih di tahapan yang kedua ini kayaknya, ya. Tapi ada yang sudah tinggal beberapa tahun lagi dia akan beralih ke tahapan berikutnya. Oleh karena itu kita harus siap-siap. Kalau seandainya Allah beri kita umur untuk menyelesaikan masa energi kita, masa muda kita, maka pendapatan sama dengan yang sedang kita nikmati saat ini. Kalau kita dikasih umur panjang, tapi belum tentu. Jangan sekali-kali terbuai dengan angan-angan. Yang paling membuat orang itu kecewa kalau dia punya angan-angan lebih panjang daripada umurnya. Itu akan paling membuat orang itu menyesal, ya. Karena angan-angan itu modalnya orang bangkrut. Orang nggak punya apa-apa, dia hanya bisa berangan-angan. Tapi kalau dia memiliki sesuatu, dia tidak akan berangan-angan. Dia kelola apa yang dia miliki, dia akan gunakan. Dan ayat ini harus menjadi renungan kita semua. Di posisi mana kita saat ini? Mari kita tengok sejenak. Ternyata cepat sekali umur kita ini berlalu. Seakan-akan masa remaja itu baru kemarin, dan sekarang kita sudah menginjak kepala 3, kepala 4, kepala 5, dan sebentar lagi memasuki babak terakhir. Kata Rasulullah SAW, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 sana, wa aqalluhum man yujawizu dzalik." Umur umatku itu rata-rata 60 sampai 70 tahunan. Sangat sedikit yang umurnya lebih dari 70 tahun dibandingkan yang mati dalam usia 60 sampai 70 tahun. Itu kalau sampai ke situ, belum tentu, tapi jangan terlalu optimis untuk berumur panjang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang pentingnya umur dan bagaimana kita ini akan ditanya tentang nikmat ini dalam sebuah surat yang sangat singkat, hanya beberapa ayat namun sangat mendalam maknanya, hingga kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafakum." Seandainya Allah tidak menurunkan peringatan kepada hambanya selain satu surat ini, niscaya itu sudah cukup menjadi peringatan. Itulah surat Al-Asr. Wal-Asr, innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, Allah SWT bebas bersumpah dengan apapun. Adapun kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah atau dengan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bebas bersumpah dengan langit, dengan gunung, dengan manusia, dengan waktu. Wal 'asr. Dan apa yang dipersumpahkan oleh Allah pasti sesuatu yang agung. Demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya al-insan, bangsa manusia, mau apapun status sosialnya, asal usulnya, jenis kelaminnya, mau apapun statusnya, asal usulnya, jenis kelaminnya, selama dia dinamakan manusia, maka ayat ini mengenainya. Innal insan lafi khusr. Sungguh benar-benar dalam keadaan rugi. Mau kaya kayak apa? Mau kaya kayak apa? Mau gantengnya kayak apa? Mau tenarnya kayak apa? Karena Allah tidak membatasi manusia tertentu yang rugi, enggak. Al insan, alif lamnya alif lam al istighrabiyah, sehingga meliputi semua yang masuk kategori manusia. Siapa yang dikecualikan? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hanya orang beriman, kemudian beramal saleh, kemudian tawasaw bil haqq, saling mengingatkan untuk senantiasa berada di atas jalur yang benar, dan senantiasa sabar berada di atas kebenaran. Selain orang-orang yang memiliki 4 kriteria ini, semuanya rugi. Oleh karena itu, kalau kita ingin memanfaatkan masa muda kita, bagi yang masih muda atau mereka yang sudah melewati masa muda tapi masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali dia harus beresi adalah imannya terlebih dahulu. Karena iman ini, ayol ikhwat wal akhwat, adalah dasar segala sesuatu. Tanpa iman sia-sia jadi manusia. Wallah, tanpa iman tidak ada bedanya kita dengan binatang. Bahkan binatang lebih mulia daripada manusia yang tidak beriman. Karena hakikat orang yang tidak beriman itu hidupnya hanya untuk mengisi perut, hanya untuk memuaskan syahwat. Hakikatnya seperti itu. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru." Lihat bagaimana Allah menjelaskan, mendeskripsikan orang-orang yang kafir, yang tidak beriman itu. Innal ladzina kafaru, apapun agamanya, apapun keyakinannya, yang jelas dia bukan orang yang beriman, bukan seorang muslim, maka dia masuk dalam pengertian innal ladzina kafaru. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwan lahum. Mereka itu hobinya bersenang-senang makan, minum, melampiaskan syahwatnya seperti binatang ternak. Binatang ternak itu diciptakan oleh Allah, tidak pernah mikir nanti saya kalau mati mau apa, saya kalau mati bagaimana. Tidak pernah ada binatang ternak mikir seperti itu kan. Apa yang dipikirkan? Bagaimana kalau saya lapar saya bisa makan, capek istirahat tidur, berkembang biak. Itu aja yang dipikirkan binatang ternak. Nah kalau manusia yang diberi akal sama Allah cuma mikirnya kayak gitu, mending jadi binatang ternak. Karena akal ini tidak dia manfaatkan, padahal ini adalah kelebihan. Dia menyia-nyiakan kelebihan yang ada pada dirinya. Kama ta'kulul an'am wan naru mathwan lahum. Neraka lah tempat kembalinya orang-orang kafir. Di ayat yang lain, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami telah siapkan jahannam, neraka jahannam, sebagai tempat kembali mayoritas jin dan manusia. Alias kebanyakan jin dan kebanyakan manusia itu menjadi penghuni jahannam. Sedikit yang selamat dari jahannam. Kenapa? Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka diberi qulub, kalbu, tidak dipakai untuk memikirkan. Organnya ada, tapi enggak difungsikan. Kalau kita teliti, sebetulnya setiap organ yang dimiliki oleh manusia itu ada juga pada binatang. Kambing misalnya punya otak enggak? Otaknya punya. Punya mata, punya telinga, lidah juga punya. Dia bisa juga bersuara, bisa jalan. Tapi apa yang membedakan dia dengan manusia? Akal. Punya otak tapi gak punya akal. Allah membuat perumpamaan yang perlu kita renungi. Di ayat yang lain, surat Al-Baqarah, Allah mengatakan begini, وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Dan perumpamaan orang-orang kafir itu seperti orang yang berteriak. Seorang penggembala, dia meneriaki kambing gembalaannya. Hei kambing, awas, ada kereta api mau lewat. Paham kambing diteriakin kayak gitu? Gak paham, dia hanya mendengar suara, tapi dia gak paham ini suara apa maksudnya. Ketika orang yang diberi pendengaran oleh Allah tapi hidayah itu gak masuk, diingatkan gak digubris, diberitahu masuk kuping keluar kuping, ini seperti kambing. Diteriakin nggak paham, dia cuma mendengarnya ada orang teriak-teriak, tapi apa ini? Dia nggak bisa mengambil manfaat dari pendengaran yang Allah berikan. Akalnya juga nggak dipakai untuk memikirkan, merenungkan tanda kebesaran Allah. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. Dia sekedar mendengar ada teriak-teriak, ada orang bicara, tapi dia tidak pernah memahami sedikit pun, tidak pernah mengambil manfaat daripada teriakan orang yang ingin mengingatkan, awas kamu celaka, ketabrak kereta nanti, dasar kambing, ngawang-ngawang aja dia. Summun bukmun umyun, mereka itu ibaratnya orang sum, tuli, bukmun, bisu, dan buta, gak bisa mikir apa-apa. Oleh karena itu, yang pertama kali menjadikan manusia itu manusia adalah kalau dia fungsikan akalnya, pendengarannya, dan penglihatannya untuk mencerna hidayah dari Allah, mencerna wahyu Allah, memahami wahyu Allah, dan menjalankan itu semua. Tanpa itu, dia akan seperti binatang. Dia akan selalu dalam kerugian. Mau kondisinya seperti apapun, hakikatnya dia merugi. Karena sebetulnya hidup di sini itu sementara. Ini bukan akhir dari segalanya. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan juga bahwa yang namanya iman itu harus meliputi 6 hal, dan tanpa ke-6 hal ini maka iman seseorang tidak akan berguna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tersirat dalam firman Allah, fa in amanu bi ahli, surat Al-Baqarah juga di akhir-akhir juz pertama, fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, apabila mereka mau beriman sebagaimana kalian beriman. Kalian di sini adalah kaum beriman, kaum mukminin yang ada saat ayat tersebut turun. Fa in aman bimithli ma amantum bihi, kalau mereka mau mengimani apa-apa yang kalian imani, faqad ihtadaw, maka mereka mendapatkan hidayah. Ini adalah isyarat yang sangat penting untuk kita renungi di tengah banyaknya konsep-konsep keimanan yang berkembang di tengah kaum muslimin. Ternyata hanya satu yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya satu yang benar-benar dianggap sesuai dengan hidayah, yaitu manakala keimanan ini sejalan dengan keimanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kunci yang tidak kalah pentingnya setelah seseorang menjadi orang beriman, adalah dia memposisikan dirinya pada kelompok yang tepat di antara sekian banyak kelompok yang mengatasnamakan diri mereka sebagai kaum muslimin. Maka dari sekian banyaknya itu, hanya satu yang benar-benar akan selamat, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tersirat dalam ayat Al-Baqarah tadi, maupun dalam ayat yang lain di surat At-Taubah ayat yang ke-100, As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan. As-sabiquna al-awwalun, mereka yang lebih dahulu awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin, yakni para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, wal ansar, para sahabat yang menampung saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin, membela Islam, walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, al muhajirin dan ansar tadi, dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Kembali kepada firman Allah di surat Al-Asr, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dari sini setiap kita harus benar-benar memikirkan apakah kita ini sudah menjadi orang yang beriman dengan iman yang baik dan benar, ataukah sebenarnya kita ini belum beriman. Kita harus renungi, kita harus pastikan, jangan curah-curah, bahaya kalau curah-curah. Kebanyakan manusia ini celaka karena beragamanya atas dasar asumsi, persepsi, dugaan. Itu bahaya besar ya. Ayo lihat. Apa kata Allah tentang orang-orang yang celaka itu? Iyattabi'una illallah. Mereka itu tidak lain hanya mengikuti persangkaan-persangkaan. Mereka mengira ya imannya seperti ini, saya sudah beriman ini. Kayak gini nih imannya. Padahal belum tentu seperti itu. Jangan kita biarkan kita ini hidup beragama modalnya cuma kira-kira. Pastikan. Jangan sampai kita meyakini sesuatu yang hak padahal dia batil. Ini bahaya besar ya. Iyattabi'una illadh-dhann wa innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Padahal dugaan-dugaan, persangkaan itu tidak ada manfaatnya sedikit pun kalau bertentangan dengan kebenaran. Oleh karena itu, sebagai generasi muda yang merupakan masa-masa paling indah yang dilalui oleh setiap orang, jangan sampai dia sia-siakan begitu saja, tidak memiliki keimanan yang benar. Karena kalau imannya sudah menyimpang, amalnya pasti akan menyimpang. Sehingga Allah SWT ketika mengatakan illalladzina amanu wa amilus shalihat, artinya seseorang ini harus mengoreksi terlebih dahulu keimanannya, meluruskan keimanannya. Baru dia bisa mengamalkan ajaran Islam ini dengan baik dan benar. Baru dia bisa beramal saleh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari beberapa orang sahabat, salah satunya dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ada juga sahabat Abu Darda, Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain. Mereka semua meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lan tazul qadama 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba." Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari tempatnya pada hari kiamat sebelum dia bisa menjawab empat pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fima ahna. Dia akan ditanya oleh Allah tentang umurnya. Dia habiskan untuk apa saja? Wa an syababihi fima abla. Dan waktu syababnya, waktu mudanya, dia pakai untuk apa? Walaupun masa muda adalah bagian dari umur, tapi kenapa dia disebutkan secara khusus? Ini merupakan stressing tentang pentingnya masa muda. Karena kalau ini sudah dilewatkan, disia-siakan, sulit seseorang untuk mengejar di masa tuanya. Ya. Oleh karena itu, masa muda ini jangan sampai tersia-siakan. Karena belum tentu, pertama belum tentu dia akan mencapai masa tua. Dan kalaupun dia mencapai masa tua, belum tentu dia punya kesempatan yang sama sebagaimana yang pernah dia sia-siakan di masa mudanya. Kemudian wa'an ilmihi madza 'amila bih, tentang ilmu yang pernah dia pelajari, mana yang sudah dia amalkan. Apakah ilmunya dia amalkan ataukah ilmunya tidak dia amalkan. Dan yang keempat, wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Artinya, setiap orang yang menyia-nyiakan masa mudanya, maka dia akan menghadapi saat-saat yang dahsyat saat ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim yang sangat populer, "Ightanim khamsan qabla khamsin," raihlah lima hal sebelum datangnya lima hal. "Syababaka qabla haramik," dia memulainya dengan syababaka, wah masa mudamu, masa remajamu, qabla haramik, sebelum engkau berusia lanjut. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Wahinaka qabla faqrik, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Wafaraka qabla syughlik, masa longgarmu sebelum datang masa sibukmu. Ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau tidak kita syukuri dengan kita pergunakan sebaik-baiknya, maka Allah akan cabut setiap saat. Dan ketika itu sudah dicabut, belum tentu datang kesempatan yang lain. Dan di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'adzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana." Bila mana seorang manusia itu sudah diberi umur mencapai 60 tahun, berarti dia sudah tidak punya alasan lagi di hadapan Allah. Allah sudah cukup lama memberinya umur. 60 tahun itu bukan waktu yang singkat. Ini bagi yang sampai 60 tahun. Banyak di antara antum baru separuhnya dan tidak tahu sampai kapan akan diberi usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, masa muda ini pertama-tama harus kita manfaatkan dengan cara menjadi seorang yang benar-benar beriman kepada Allah, iman dengan keimanan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipahami oleh para sahabat beliau, bukan oleh yang lain. Bukan oleh yang lain. Oleh karena itu kita harus luruskan, kita harus koreksi konsep keimanan kita dengan merujuk kepada keimanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hanya mereka yang dijamin selamat. Mereka sudah diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang diridhai oleh Allah. Kalau sudah diridhai oleh Allah, tenang sudah, enggak usah lagi takut terhadap neraka. Karena neraka ini sudah terhindar dari mereka. Setelah itu, sibukkan diri kita dengan amal saleh dan jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum liman yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annakum ilayhi tuhsyarun." Allah menurunkan ayat ini, ada kronologinya, ada asbabun nuzulnya. Ayat ini secara garis besar artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah walir rasul, segeralah menyambut ajakan Allah dan ajakan Rasulnya. Idza da'akum bima yuhyikum, manakala Rasulullah SAW mengajak kalian kepada hidayah, kepada kebenaran yang memberi kehidupan bagi kalian. Wa'lamu, dan ingat, ketahuilah, annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi, bahwasanya Allah itu akan memisahkan antara seseorang dengan keinginan hatinya. Bagaimana maksudnya? Ayat ini turun ada kronologinya. Ada seorang penyair jahiliyah. Penyair jahiliyah yang syair-syairnya cukup indah. Bahkan seringkali dia mendendangkan bait-bait yang mengandung tauhid. dia belum masuk Islam, tapi bait-bait syairnya ini dalam sekali maknanya. Bahkan Nabi pernah memuji si penyair ini, namanya Umayyah ibnu As-Salt. Umayyah ibnu As-Salt, penyair jahiliyah. Umayyah ibnu As-Salt pernah berniat untuk hijrah ke Madinah dan menyatakan dirinya sebagai muslim di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan dia mendapat kabar bahwasanya akan terjadi pertempuran antara pasukannya Muhammad dengan pasukan musyrikin Quraisy di perang Badar. Ketika mendapat berita ini, dia berpikir ulang. Dia katakan, "Ah, nanti dulu deh. Saya mau lihat dulu hasil perangnya bagaimana. Kalau ternyata yang menang Rasul Muhammad, saya akan lanjutkan perjalanan saya ke Madinah dan saya akan menyatakan diri masuk Islam. Tapi kalau yang menang orang-orang Quraisy, saya enggak jadi masuk Islam." Dia pun menunggu hasilnya. Ternyata yang menang Rasulullah. Namun kesempatan sudah hilang. Dia mati sebelum masuk Islam. Dicabut nyawanya sebelum dia menyatakan dirinya sebagai muslim. Terkait orang-orang seperti ini, turunlah ayat itu. Artinya jangan kita ini mengulur-ulur waktu. Nanti saya mau istiqomah, saya mau jadi orang taat nanti kalau sudah lulus kuliah. Belum tentu mau lulus kuliah. Nanti kalau lulus kuliah, belum tentu kesempatan itu akan datang lagi. Ya. Oleh karena itu, istajibu, segeralah kita menyambut panggilan Allah, panggilan Rasulullah SAW. Kalau kita telah dipanggil untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Al-Fatihah ayat ke-37 yang berkaitan dengan umur manusia, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberimu umur yang cukup lama yang itu bisa digunakan sebagai waktu untuk merenung, untuk memikirkan, untuk mengambil pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Intinya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semua hakikat dari kehidupan ini, untuk apa kita diciptakan. Dan Allah juga menjelaskan bahwa masa itu tidak statis tapi dinamis. Kita lemah awalnya, kemudian diberi kekuatan, dan nanti akan dicabut kekuatan itu. Tidak dijelaskan kapan Allah akan cabut kekuatan, karena ini berkaitan dengan usia, yang itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita akal, Allah beri kita pendengaran, Allah beri kita penglihatan, Allah turunkan Al-Quran, Nabi mengajarkan sunnahnya, maka tidak ada alasan lagi bagi manusia kalau sampai dia tidak mengetahui kebenaran dan tersesat. Oleh karena itu, kewajiban kita semua, baik yang masih muda maupun yang sudah tua, adalah memastikan bahwasanya kita ini berada di atas keimanan yang benar, dan kita memposisikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada-Nya. Karena tanpa dua hal ini, tanpa iman dan amal saleh alias ibadah, maka sia-sia kita ada di dunia ini. Ini adalah inti daripada hidup kita di dunia. Dan sebagai penutup, kita perlu renungi bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para pemuda sahabat mengisi hidup mereka. Karena kalau kita ingin mencari teladan, maka merekalah teladan yang terbaik kita. Ada salah seorang sahabat yang namanya Jundub bin Abdillah. Dia mengatakan begini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, "Kunna fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fityatan hazawira. Dahulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ini adalah remaja yang sepantaran usianya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami terlebih dahulu mempelajari dasar-dasar keimanan sebelum kami belajar Al-Quran. Setelah dia memahami, mengerti dasar-dasar keimanan, termasuk bagaimana seharusnya mengimani Allah, mengimani Rasulullah, mengimani para malaikat, mengimani kitab-kitab, termasuk Al-Quran itu sendiri, mengimani Yaumul Qiyamah, dan mengimani Al-Qadha wal-Qadar, barulah setelah mereka menguasai dasar-dasar keimanan tadi, konsep keimanan yang benar tadi, nah ta'allamul Qur'an, kami belajar Al-Qur'an, fazadna bihi imana. Dengan cara seperti itu iman kami bertambah. Wa innakumul yawma ta'allamunal Qur'ana qabla an tata'allamul iman. Tapi kalian kebalik caranya sekarang. Kalian ini justru belajar Quran dulu sebelum menguasai dasar-dasar keimanan. Akhirnya, kenyataannya ada orang yang hafal banyak dari ayat Al-Quran, bahkan mungkin 30 juz dia hafal, tapi tidak mencerminkan sikap orang beriman. Ada nggak? Ada. Dan orang-orang seperti ini bukan orang-orang yang akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Justru Al-Quran akan menjadi saksi yang memberatkan dia. Karena dia salah-salah mengatakan Al-Quran hujjatun laka aw alayka. Al-Quran itu akan menjadi hujjah, argumentasi yang mendukungmu atau yang justru menyerangmu. Manakala Al-Quran itu sudah dihafal tapi tidak diamalkan, bahkan dilanggar aturannya, ini akan semakin memberatkan daripada orang yang tidak pernah mengerti ada ayat itu sama sekali. Oleh karena itu, dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu bin Abdillah ini kembali menguatkan pentingnya seorang pemuda itu menguasai dasar-dasar keimanan. Karena tanpa iman dia tidak akan bisa beramal saleh. Tidak ada amal soleh tanpa iman yang benar. Amal soleh itu perumpamaannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Ibrahim ayat 24 kalau tidak salah. Di situ Allah mengatakan alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Tidakkah engkau wahai Rasulullah perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah la ilaha illallah seperti pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik? Satu, asluha tsabit. Akarnya kokoh, kuat. Mencengkeram bumi, menghunjam di dalam tanah. Akar kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Hah? Akar pohon kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Tapi kita yakin kalau ada pohon dengan batang yang kokoh tinggi, pasti akarnya sangat kuat. Tidak mungkin dia akarnya cuma serabut-serabut lemah. Tidak mungkin. Pasti akarnya kuat dan menghunjam ke dalam. Walaupun kita tidak bisa melihat akarnya. Wa faruha bisama. Kalimat thayyibah itu akarnya kuat, cabangnya menjulang ke atas. Yang ketiga, tu'ti ukulaha kullahi min bi'idni rabbiha. Setiap waktu dia memberikan buahnya atas izin Allah. Penampilan yang indah, akhlak yang baik, karya yang bermanfaat, itu adalah buah dari akar yang kokoh. Dan akar yang kokoh itu adalah akidah, iman yang kokoh. Kalau imannya rapuh, dia gak akan bisa memiliki bantai yang tegak. Dia umbang-ambing kan? Seperti orang munafik, terumbang-ambing ke sana, ke sini. Gak bisa dia berkarya, melahirkan karya-karya yang bermanfaat bagi umatnya. Kerjaan yang gembosi, Orang munafik itu gak punya karya. Kerjanya justru menghancurkan dari dalam. Karena rapuh, dia gak percaya adanya hari kiamat, dia gak percaya adanya kehidupan setelah kematian, adanya balasan. Dia gak percaya dari itu semua. Karena gak percaya tadi, dia berbuatnya liar. Gak ada yang rem dia, gak ada yang dia takuti di dunia ini. Saya mati sudah, selesai semua. Itu akidah mereka seperti itu. Tapi orang beriman, dia akan berhitung. Saya ini kalau mati gak selesai. Kalaupun saya lolos dari jeratan hukum di dunia, saya tidak akan lolos di akhirat. Ini pasti akan jadi rem yang luar biasa bagi dia. Kalau nggak ada keyakinan seperti ini, yang rem dia adalah pengawasan saja. Ketika diawasi, dia takut. Nggak ada pengawasan, karakter aslinya muncul. Ini tabiat manusia seperti ini. Oleh karena itu, tanpa adanya keimanan yang kokoh, nggak bisa diharapkan manusianya akan jadi orang lain. Apalagi pemuda, saat dia memiliki kekuatan, dia memiliki kesempatan, ya, punya angan-angan berumur panjang, gak ada remnya, akan mengerikan sekali. Baik, barangkali itu secara garis besar materi yang bisa saya sampaikan. Ini ada beberapa pertanyaan. Saya ingin bertanya, saya pernah bertemu seorang muslim yang mengaku tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim seperti sholat dan puasa, karena dia yakin dosanya akan terampuni jika Allah ridho kepadanya. Ya. Orang tersebut memberi contoh seperti ini. Jika seorang anak nakal dan tidak patuh kepada orang tuanya, dan orang tua tersebut sabar dan ridho kepada anak tersebut, maka dosa anak tersebut akan terampuni. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai pemikiran itu dan cara menanggapinya, karena orang tersebut sangat pandai dalam berlogika? Ini pertanyaannya namanya syubhat. Syubhat itu artinya kebatilan tapi dibungkus dengan bungkus yang menarik. Oh iya, benar juga ya. Kita akan kupas benar apa enggak ini analogi seperti ini. Pertama, siapa yang bisa menjamin kalau orang ngakunya muslim tapi enggak pernah taat dengan perintah Allah tadi, Allah akan ridho sama dia? Jaminannya apa? Dia di sini mengaitkan sesuatu dengan yang gaib. Ridho Allah itu gaib. Kapan Allah akan ridho atau kapan Allah akan murka itu baru ketahuan kalau sudah mati. Menjelang kematian baru seseorang akan tahu dia orang diridhoi atau orang dimurkai. Nah, masalahnya kalau baru tahunya saat itu telat. Udah ada kesempatan. Nah, ini justru orang yang sangat bodoh sekali cara berpikir yang seperti ini. Ini logikanya logika terbalik. Pertama, dia mengklaim sesuatu yang tidak ada seorang pun yang bisa memastikan itu, atau dia sendiri nggak tahu, dia itu bagaimana nggak tahu. Yang kedua, apa yang dia klaim ini bertabrakan dengan apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Allah itu meridhoi dengan alasan, dan Allah memurkai juga dengan alasan. Ada hal-hal yang mengundang datangnya ridho Allah, itu Allah jelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Rasulullah dalam Sunnah. Ada hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah. Di antara yang mengundang ridho Allah adalah iman kepada Allah, tauhid, ibadah. Yang namanya iman itu bukan cuma ucapan, tapi ucapan plus keyakinan plus amal, satu kesatuan. Iman itu gak hanya ucapan, tapi ucapan plus keyakinan plus amal. Kalau dia gak paham tentang hakikat keimanan, ya dia akan punya pemikiran seperti ini. Ini hasil dari orang tidak paham konsep keimanan yang benar. Dia kan demikian mudahnya, enggak perlu sholat, enggak perlu puasa. Lah siapa sekarang orang yang ngaku mukmin enggak sholat, enggak puasa masuk surga? Sebutkan siapa namanya? Enggak ada. Semua orang yang mendapat kabar gembira masuk jannah atau disebutkan sifat-sifatnya sebagai sifat-sifat penghuni jannah, itu semua orang-orang yang taat, orang yang beriman, beramal soleh. Ini dia belum beriman, apalagi beramal. Beriman aja belum, karena konsep keimanan dia menganggap amal itu gak perlu. Adapun dikiaskan dengan orang tua, salah juga. Nah siapa orang tua yang ridho anaknya gak pernah nurut sama dia? Nah ada orang tua ridho anaknya gak pernah nurut, mesti dia apa, jengkel sama anaknya. Baik. Bagaimana cara menyikapi diri ketika mengalami masa futur dalam melakukan suatu amal ibadah tertentu? Futur, tahu maksudnya? Futur itu lagi kendor semangatnya. Memang menjadi karakter manusia, semangat itu naik turun, iman juga naik turun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, Nabi mengatakan, "Inna li kulli amalin syirrah." Setiap amalan itu ada masa semangatnya, walikul lisyratin fatrah. Dan setiap yang memiliki masa semangat mesti ada kendornya juga. Terus solusinya bagaimana? Itu yang penting kan. Solusinya bagaimana ketika saya kendor? Faman kanat fatratuhu ilallahi wa rasuli faqad naja, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Ketika kendor, tetaplah berpegang dengan aturan Allah dan Rasulnya. Jangan tinggalkan aturan Allah dan Rasulnya. Kalau lagi kurang semangat, cukup perhatikan dua hal saja. Yang wajib-wajib laksanakan, yang sunnah nanti dulu. Yang pertama yang wajib-wajib laksanakan semaksimal mungkin, sekuat tenaga. Yang haram-haram jauhi semuanya. Kalau ketika kita kendor semangatnya, melemah imannya, kita tetap mengamalkan semua yang wajib semampu kita dan tetap menjauhi semua yang diharamkan, kita masih selamat. Walaupun yang sunnah gak kita amalkan, walaupun yang makruh kita lakukan, ketika kita semangat, tambah yang sunnah. Selain menghindari yang haram, hindari juga yang makruh. Tapi ketika kendor, jangan sampai yang wajib kita tinggalkan juga, atau yang haram kita lakukan. Kalau yang wajib kita tinggalkan atau yang haram kita lakukan saat semangat kita ini melemah, kita termasuk orang yang terancam dengan siksa Allah. Saat ini kita hidup di zaman penuh dengan fitnah. Banyak sekali pemahaman-pemahaman yang kita dapati. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita menghindari pemahaman-pemahaman yang justru membuat iman kita goyah atau lemah, dan siapa yang harus kita percayai dalam memberikan sebuah kebenaran. Bagaimana cara kita menghindari? Untuk menghindari, kita harus tahu yang benar yang mana dulu. Kalau yang benar yang mana masih samar, gimana kita menghindari? Ya. Dan kebenaran itu ada kok indikatornya. Ada indikator kebenaran itu ada. Kalau kaitannya dengan agama, dengan ideologi, dengan pemikiran, maka yang benar itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah dan diamalkan oleh para sahabat. Jangan cuma ini diajarkan oleh Rasulullah kemudian titik, jangan. Tapi pahami sebagaimana para sahabat beliau memahami. Karena pemahaman itu tidak kalah penting. Saya beri contoh sederhana. Ada orang diajari tapi tidak paham. Ada orang membaca kitab yang penuh dengan hidayah, membaca kalamullah tapi gak paham, dan akhirnya tersesat. Contohnya ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara itu bukan umat yang gak punya pedoman hidup. Punya mereka. Kitabullah ada, turun. Nabinya Allah utus kepada mereka, Nabi Musa dengan Tauratnya, Nabi Isa dengan Injilnya. Kok tersesat juga ya? Nah, itu dia bahayanya, karena nggak paham. Karena enggak paham, enggak mungkin dia bisa amalkan. Dan umat ini juga akan mengikuti umat-umat sebelumnya. Makanya sekedar membaca Al-Quran, sekedar menghafal Al-Quran tanpa memahami, tidak ada jaminan dia akan tersesat. Sekedar dia hafal Al-Quran, tidak ada jaminan dia akan berada di atas kebenaran. Harus difahami dengan benar, baru dia akan memberikan efek yang dicari tadi, yaitu hidayah. Contoh lagi, misalnya antum piknik ke Jepang atau ke Cina atau ke India sana. Antum mau pergi ke satu tempat, di jalan ada papan-papan petunjuk, tapi tulisannya dalam bahasa Jepang atau dalam tulisan India. Antum nggak paham bahasa Jepang, nggak paham tulisan India. Manfaat kalau itu nggak ada manfaatnya. Itu hidayah sebetulnya. Itu petunjuk, cuma karena kita nggak paham, kita nggak dapat manfaat apa-apa. Ya Al-Quran ini turun bukan dalam bahasa Indonesia. Ya Allah menghendaki Al-Quran ini turun dalam bahasa Arab, Quranan Arabiyan. Kalau nggak kita pelajari bahasanya Al-Quran, kita akan sulit untuk memahami. Akibatnya kita nggak tahu hidayah Allah ini, padahal ada di depan mata kita. Jadi cara kita menghindari adalah kita kenali dulu hidayah ini, belajar Islam dari sumber yang murni, sumber yang sudah digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pemahaman mereka itu melahirkan amal soleh yang diridhai oleh Allah dan menjadikan mereka orang-orang yang paling bertakwa. Ya. Dalilnya di surat Taubah ayat ke-100, juga di surat Al-Fath ayat ke-26. Ya, surat Al-Fath ayat ke-26 Allah justru mengatakan ij'al alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyyah fa anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin. Mulai dari sini, maka Allah turunkan as-sakinah kepada rasulnya dan kepada orang-orang beriman itu. Siapa orang-orang beriman itu? Ya mereka yang beriman saat ayat ini turun. Siapa kalau bukan sahabat Nabi? Ya ada. Hanya mereka yang dimaksud. Alal mu'minin wa alal mu'minin. Wa alzamahum, dan Allah mengikat mereka. Jadi para sahabat Nabi tadi, kalimat taqwa dengan kalimat ketakwaan. Wa ganu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan mereka lah yang paling berhak untuk melaksanakan, merealisasikan ketakwaan ini, dan mereka lah ahli-ahlinya. Allah sudah memberikan rekomendasi, ujian luar biasa. Mereka ini orang yang paling ngerti bertakwa, paling ahli bertakwa. Ya kita ikuti saja mereka, jangan ikut yang lain. Yang lain ada garansi. Ya, setiap pemahaman yang tidak dikenal oleh para sahabat Nabi terkait masalah agama, terkait Al-Quran, terkait sunnah, tinggalkan. Kalau ada orang menciptakan konsep-konsep tentang sifat-sifat Allah, ya, tentang sifat-sifat ini, sifat-sifat itu, nggak dikenal oleh para sahabat Nabi, ini pasti salah. Ya, mesti salah. Nggak mungkin ada kebenaran yang baru diketahui oleh generasi belakangan. Dan mereka nggak ada yang tahu semua. Mustahil, nggak mungkin. Secara logika nggak mungkin. Karena orang mau mengklaim dia tahu kebenaran, itu dia harus tahu dalilnya apa. Mana ayat yang membuktikan itu, mana hadis yang membuktikan itu. Kalau dia tahu ayat dan hadisnya, tapi para sahabat nggak paham, nggak mungkin. Karena mereka itu menyaksikan turunnya ayat. Mereka lebih pandai, mereka lebih berkesempatan, lebih punya kemampuan untuk memahami, karena itu bahasanya bahasa mereka. Kalau kita kan belajarnya belajar bahasa Arab, bukan bahasa ibu kita. Mereka itu bahasa ibunya bahasa Arab. Mereka melihat bagaimana ayat itu turun, dalam kondisi apa, bagaimana Rasulullah mengamalkan. Tentu pemahaman mereka adalah pemahaman yang paling tepat. Nah, ini salah satu indikator. Siapa yang harus kita percayai dalam memberikan sebuah kebenaran? Ya yang bisa mendatangkan dalil atas kebenaran yang dia suarakan tadi, dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah, tentunya sunnah yang valid, yang diterima oleh ahli hadis sebagai hadis Nabi. Jangan sembarangan ya, hadis gak pakai sanad, gak pakai apa-apa, dicek di mana sumbernya, gak ada, ketemu-ketemunya di Kitabul Mawdu'at, kitab yang membuka hadis-hadis palsu. Ya ini gak bisa dianggap sebagai hadis Nabi ya. Dan dia membawakan kedua dalil ini, Al-Quran dan Sunnah ini, yang dipahami oleh pemahaman yang benar tadi, pemahaman para sahabat atau para salaf. Itu jawabannya seperti itu. Masa muda itu sangat sensitif dan menyenangkan, disertai dengan adanya perubahan secara menakjubkan. Bagaimana langkah-langkah supaya remaja tetap berada pada jalan yang lurus dalam upaya mencari jati diri? Istilah mencari jati diri ini kurang tepat sebetulnya. Jati diri kita ini sudah dijelaskan kok. Ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu jati diri kita. Kalau ingin tahu siapa kita ini diciptakan di sini untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Itu aja. Langkah-langkah supaya tetap berada di jalan yang lurus, ya sama, jawabannya sama. Dia harus ketahui, harus pelajari dulu. Makanya jangan menomorduakan ilmu syar'i. Salah itu. Ilmu syar'i, ilmu akidah terutama itu nomor satu. Ilmu-ilmu yang lain itu nomor sekian. Karena seseorang tidak akan bisa memfungsikan dirinya sebagai manusia kalau dia hanya menguasai ilmu dunia. Bahkan oleh Allah itu disebut orang bodoh. Allah yang bilang, bukan saya. Surat Ar-Rum ayat 5 dan 6, silahkan baca. Ya, Surat Ar-Rum ayat 5 dan ayat 6. Kalau ingin tahu siapa orang pinter dan siapa orang bodoh, baca Surat Ar-Rum. Maka qala wa qala wa'adallahu la yukhlifullahu al-mi'ad walakin antara an-nas la ya'lamun. Itulah janji Allah, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Itu bahasanya halus. Tidak mengetahui itu sinonimnya apa? Ya bodoh itu. La ya'lam alias ya jahil, jahil, tidak ngerti. Siapa orang-orang yang la ya'lamun tadi? Ayat yang ke-6 menjelaskan ya'lamun. Loh, orang la ya'lamun kok ya'lamun gimana ya Allah? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunia. Mereka inilah yang taunya tentang yang kasat mata aja dari kehidupan dunia ini. Yang zahir-zahir, ilmu dunia mereka ahli. Ahli geografi, geologi, geofisika, fisikawan, matematikawan, ahli ini, ahli itu, semua ilmu dunia saja. Wahum 'anil akhirati hum ghafilun, tapi mereka lalai terhadap akhirat. Itu orang la ya'lamun, orang tidak berilmu. Oleh karena itu, cara yang pertama supaya kita ini jalan yang lurus, kita belajar dulu. Belajar Islam yang baik, yang benar, Islam yang dibawakan oleh as-salafus saleh, karena mereka ini sudah diberi ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sekali bisa membawa orang tua saya ke surga Allah, tapi orang tua saya jauh dari ketaatan. Apa yang harus saya lakukan agar saya bisa membawa orang tua saya ke surga? Ini saya nggak bisa jawab kalau kayak gini pertanyaannya. Nabi aja juga nggak bisa, apalagi saya. Ini yang diminta hebat banget. Saya bisa membawa orang tua saya ke surga. Wah berat ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tugas Anda, tugas kita itu cuma ngasih tahu. Sudah, jangan berambisi lebih dari itu. Nanti stres. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saking inginnya kaumnya ini dapat hidayah, Allah sambil menceritakan fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Engkau hampir aja bunuh diri wahai Muhammad, saking kecewanya, sedihnya, kenapa mereka enggak mau mengimani Al-Qur'an ini. Ya. Jangan, kita jangan terlalu berambisi untuk mendapatkan hasil. Ya kita berharap boleh, tapi lebih dari itu bukan tanggung jawab kita. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaytir. Berilah peringatan. Kamu ini tidak lebih hanya sebagai pemberi peringatan. Kamu bukan yang berkuasa terhadap diri mereka. Sudah maksimal ngasih taunya enggak dapat hidayah, ya sudah. Enggak usah stres. Ya, berarti ada sesuatu dalam hatinya dia yang menjadikan hidayah itu masih belum layak untuk singgah. Karena hidayah Allah itu mahal. Enggak akan diberikan kepada sembarang orang. Tempatnya harus layak dulu. Harus sesuai dulu untuk menerima hidayah. Ketika masih ada sikap kibir, ada sikap takabur, ada sikap taklid kepada leluhur, ini juga penghalang hidayah nomor yang sangat besar ya. Masih apa namanya, menganggap bahwa tradisi dan adat itu harus dibela mati-matian, mental hidayah. Contohnya Abu Thalib. Abu Thalib itu hidup sama Rasulullah puluhan tahun. Dari kecil dipiara sama Abu Thalib. Dari umur berapa tahun? Dari umur 8 tahun sampai umur 50 tahun. 42 tahun hidup sama Rasulullah. Oke lah, nanti diangkat jadi nabi umur 25. Umur 25 sampai umur 50 tahun itu Abu Thalib yang menemani Rasulullah SAW. Ya. Karena dia mati tahun ke-10 setelah kenabian. 3 tahun sebelum hijrah. Nabi umur 25 sampai 50 tahun itu pamannya hidup bersama Rasulullah. Tidak mempan juga di dakwah. Bahkan di akhir hayatnya diajak masuk Islam, jawabannya saya lebih milih ajaran bapak saya, Abdul Muttalib. Ya, karena ada penyakit ini, hidayah tidak mempan. Jadi kalau mau dapat hidayah itu, kita harus buang jauh-jauh itu, buang jauh-jauh apa namanya, dugaan-dugaan, persepsi-persepsi batil yang gak pernah kita buktikan. Kita buka dulu hati kita untuk menerima hidayah, baru hidayah akan masuk. Bagaimana kita sebagai pribadi yang berusaha untuk hijrah namun dicemooh dan diasingkan dalam pergaulan? Ya, itu sudah konsekuensi jadi orang baik. Jangan heran kalau seseorang itu beranggapan, saya mau jadi orang baik, tapi saya gak mau kalau dicemooh orang. Anda jangan tinggal di sini, cari planet lain sana. Itu sunnatullah itu. Tidak ada orang yang jadi orang baik di dunia ini kemudian tidak dicemooh, tidak ada. Dan kalau dicemooh kemudian dia ngurung, dia sendiri yang rugi. Mari kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 54. Firman Allah ini menunjukkan hakikat dari istiqomah itu seperti apa. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yakhillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata lahi. Wahai orang-orang yang beriman, berarti kita ini yang dituju oleh ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, siapapun yang aku beriman, dia terkena oleh ayat ini. Man yartadda minkum, siapa di antara kalian yang murtad. Berarti orang beriman itu bisa murtad. Hati-hati, kita harus jaga iman kita ini. Orang beriman itu bisa murtad. Tidak ada jaminan orang yang sekarang beriman seterusnya dia beriman. Kalau dia tidak jaga, dia bisa murtad. Man yartadda minkum an dini, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka jangan dianggap dia menimbulkan masalah buat agama ini. dia menimbulkan kerugian bagi agama Allah, dia merugikan dirinya sendiri. Karena Allah tidak butuh sendiri. Fasaufa ya'tillahu biqaum. Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Murtad, satu dunia ini murtad semua. Tidak masalah buat Allah. Agama Allah ini akan ada yang memperjuangkan. Ya. Kalau bukan kita yang memperjuangkan, orang lain akan memperjuangkan. Dan yang rugi kita. Fasaufa ya'tillahu biqaumin. Allah akan ganti dengan kaum lain. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka cinta kepada Allah. Azillatin alal mu'minin. Mereka bersikap tawadhu, rendah diri kepada sama orang beriman. A'izzatin alal kafirin. Tapi dia bersikap aziz, bersikap mulia, ya, tidak minder di hadapan orang-orang kafir. Dia merasa saya ini lebih baik daripada kalian karena saya orang beriman. Walaupun anda penguasa dunia, kalau anda kafir, anda itu hina. Anda itu seperti binatang oleh Allah dibilang seperti itu. Sejelek-jelek manusia kalian itu, kalau kalian orang-orang kafir, kita orang-orang beriman, kita harus merasa begitu. Aziz, ada izzah sebagai muslim. Yujahiduna fi sabilillah, dan dia senantiasa berjihad di jalan Allah, mencurahkan kekuatannya, daya upayanya untuk membela agama Allah. Wala yakhafuna laumata la'im, dan dia enggak takut dicela, karena ini sudah konsekuensi perjuangan. Sekarang siapa yang lebih baik daripada Rasulullah? Tidak ada. Dicela enggak Rasulullah? Dicela. Apa tuduhan orang-orang kepada beliau? Sahirun kadzdzab. Tukang sihir, pembohong. Di ayat yang lain, sya'irun majnun. Penyair, gendeng. Ya. Dituduh lagi pemecah belah persatuan orang Quraisy. Dibilang sama macam ini dibilang. Padahal mereka tahu ini bukan penyair, dia enggak bisa bersyair. Dia juga enggak gila. Dia enggak pernah praktek sihir dan enggak pernah dusta. Itu sudah konsekuensi. Mau hijrah ke Thaif. Enggak diterima, diusir dari Thaif, dilempari batu. Apa susahnya buat Allah untuk menolong Rasulullah? Tidak usah capek-capek dijilat ke Thaif, diusir oleh musuhnya, dibuli, dibilang gendeng, penyihir, pendusta. Kok dia dibiarkan ya sama Allah? Kasihan dong Rasulullah harus melewati proses yang demikian melelahkan tadi. Sampai hijrah di Madinah, diganyang sama orang-orang munafik, diganyang sama Yahudi. Ada percobaan pembunuhan, diracun, mau dijatuhin batu, perang berulang-ulang dengan musuhnya, terluka wajahnya, patah gigi serinya, kehilangan pamannya yang tercinta Hamzah, bahkan dimutilasi oleh musuhnya. Itu sunnatullah. Itulah sunnatullah. Allah tidak akan menerima pengakuan seseorang sebagai orang beriman sebelum Allah uji dan dia bisa membuktikan. Di surat Al-Ankabut ayat yang kedua Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira mereka akan dibiarkan setelah mengaku-ngaku beriman tanpa diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim falya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa liya'lamanna al-kadzibin. Padahal orang-orang sebelum mereka itu tidak ada yang kami biarkan ngaku beriman tanpa diuji. Selalu kami kasih ujian. Buat apa? Supaya terbukti siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang bohong-bohongan. Kayak antum aja deh mahasiswa. Kalau antum bersumpah di depan dosennya, ada yang dosen di sini? Coba yang dosen angkat tangan. Hah? Gak ada dosen? Yang guru, guru SD, guru SMP gak ada juga? Tumben gak ada gurunya. Kalau seandainya ada mahasiswa, dia bilang gini ke dosennya, Pak dosen, demi Allah, wallahi, sumpah, saya ini sudah hafal pelajarannya Pak dosen, saya hafal di luar kelas, tolong luluskan saya. Luluskan enggak? Hah? Bersumpah loh dia. Luluskan enggak? Terus bagaimana supaya dia lulus? Kamu enggak usah kakean cangkem sumpah-sumpah. Tak tes lulus, lulus. Enggak usah sumpah-sumpah. Kan gitu tuh. Buat apa kamu sumpah-sumpah? Banyak omong. Tak tes saja, lulus, sudah lulus. Kalau kamu bersumpah serapah tapi gak mau ikut tes, atau dites gak lulus, lulus gak? Gak lulus juga hasilnya. Ya sama, mau lulus saja pakai ujian nih. Padahal cuma lulus perguruan tinggi. Sudah lulus, belum tentu dapat kerjaan yang bagus. Dapat gaji yang tinggi, belum tentu kan? Belum tentu, apalagi mau lulus sebagai hamba Allah, mau selamat dunia masuk jannah, masa gak diuji? Masa dicemooh aja terus minder, terus mundur? Ya mimpi mau masuk surga kayak gitu, gak ada ceritanya. Ya, kucek-kucek dulu matanya, bangun. Kamu sedang bermimpi. Orang hijrah kok gak dicemooh? Gak ada ceritanya. Harus dicemooh. Jadi orang baik, ada yang mencemooh. Jadi orang gak baik, juga ada yang mencemooh. Orang gak jelas, ya juga ada yang mencemooh. Maka jangan pusingkan cemooh orang, karena cemooh mereka itu gak ada pengaruhnya. Mereka semua hanya bisa mencemooh di sini, di sana mereka gak bisa ngapa-ngapa. Yang penting Allah ridhoi enggak? Kalau Allah ridhoi sudah, gak usah pusingkan kata orang. Saya ingin menanyakan gambaran masa Musa, masa muda dari putri Nabi Fatimah radhiyallahu anha seperti apa? Ya, baca aja ya. Biografinya panjang kalau saya terangkan di sini. Baca aja biografinya. Bagaimana pendapat Ustaz dengan pernyataan radikal kepada orang yang bercadar dan bercelana cingkrang? Apa yang harus kami lakukan jika kami sering dihujat dan dikatakan berlebihan dalam beragama? Jawaban saya sama. Kalau yang mengatakan itu manusia, Anda gak usah takut dengan cemoohan manusia, karena mereka itu gak bisa ngapa-ngapakan kita di hadapan Allah. Gitu loh. Nasib kita di tangan siapa coba? Di tangan Allah. Manusia itu tidak menguasai nasib dirinya, apalagi nasib orang lain. Nabi saja, kul, kata Allah, la amliku li nafsi dharran wala rasyada. Kul inni la yujirani minallahi ahadan, walan ajida min dunihi multahada. Katakan wahai Rasulullah, aku tidak menguasai manfaat sedikit, madarat maupun kebaikan sedikit pun bagi diriku. Dan aku juga tidak bisa berlindung kepada selain Allah. Dan tidak ada yang bisa melindungiku dari Allah. Artinya kalau Allah itu menguasai nasib kita dari A sampai Z, ya cukup Allah yang kita perhitungkan cemoohan atau pujiannya. Adapun manusia ini, pujiannya cuma manfaatin kuping aja. Kalau kita sudah mati selesai, mereka nggak bisa ngapa-ngapakan kita di dunia ini, nggak bisa ngapa-ngapakan kita, atau di akhirat nggak bisa ngapa-ngapakan kita. Tapi kalau Allah sampai mencemooh kita, itu yang bahaya. Kalau dibilang bercadar dan bercelana cingkrang identik dengan radikal, ya salah alamat. Karena yang menjadikan seseorang itu radikal bukan cadarnya, bukan celana cingkrangnya, tapi apanya? Pemikiran dia. Kalau orang mau jadi teroris, apa harus bercadar dulu atau bercelana cingkrang dulu? Duh. Ya. Orang ingin menebar ketakutan, teror itu kan ketakutan, menebar teror. Dia ingin melakukan kejahatan, dia tidak harus berpenampilan seperti itu. Itu tidak ilmiah itu penilaian seperti itu. Ya. Kalau OPM itu radikal kan? Ah? Nggak pernah kita dengar istilah radikal. Ya, nggak pernah dapat label teroris. Padahal kalau nyembelih orang dipenggal kepalanya itu. Dan itu bukan penjahat yang dipenggal, pekerja. Orang di dikirim oleh pemerintah untuk ngaspal jalan di Papua sana, ditangkap, dipenggali kepalanya. Kemarin belum lama ini di Wamena, belum tahu kan, dibakar hidup-hidup. Apa mereka berjenggot? Apa mereka bercana cingkrang? Ataukah perempuan mereka bercadar? Boro-boro bercadar pakai nengkongkengan. Artinya itu pemikirannya. Enggak ada sangkut pautnya dengan pakaian. Pakaian itu bisa dipakai oleh siapapun. Orang kalau mau berbuat jahat, enggak boleh bercadar, nanti pakai masker. Enggak boleh bercadar, pakai helm. Bisa aja dia mau berbuat jahat gitu loh. Artinya enggak bisa dibendung dengan cara-cara seperti ini. Nah, pemikiran ini dilawan dengan pemikiran. Apakah dalam serangkaian ibadah hanya boleh menggunakan salah satu pendapat madhab, tidak boleh menggunakan madhab lain? Enggak begitu sih. Bermadhab itu boleh, bagus-bagus aja. Yang enggak boleh itu fanatik kepada salah satu madhab. Kalau sekedar bermadhab itu bagus, enggak ada masalah. Karena bermadhab itu artinya dia mengikuti pemahaman terhadap dalil-dalil syar'i, salah satu pemahaman terhadap dalil-dalil syar'i. Madhab itu artinya cara memahami dalil. Jadi bukan pendapat yang lepas dari dalil, bukan. Yang nggak boleh itu fanatiknya. Ketika terbukti misalnya salah satu madhab dalam masalah tertentu itu dalilnya lemah, yang lebih kuat adalah madhab lain, maka ikuti madhab lain. Ya, ikuti madhab lain. Jangan fanatik. Pokoknya apa kata imam saya itu yang paling benar. Loh, jelas-jelas misalnya imam antum ketika berpendapat demikian, dia semata-mata mengandalkan kias karena belum sampai kepadanya hadis A atau hadis B. Kenapa tetap dipertahankan pendapatnya padahal sudah ada dalil dari Nabi SAW? Nah, jadi yang gak boleh itu adalah fanatismenya itu. Izin bertanya, hukum kufut haram atau tidak? Bentar, saya pending dulu. Bagaimana sikap kita agar tetap istiqomah di zaman fitnah dan terhindar dari syubhat-syubhat? Ini kayaknya sudah terjawab tadi ya. Saya tambahkan, untuk istiqomah, sibukkan diri dengan amal soleh, jangan sia-siakan waktu luang. Kemudian hidup bersama orang-orang yang istiqomah. Kalau hidupnya di tengah orang-orang yang istiqomah, Anda akan terseret. Tips apa agar kita saat beramal dapat ikhlas dan tidak riya? Pertama, dengan merenung apa sih manfaatnya riya. Apa manfaatnya riya? Tidak ada ya. Apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya riya. Toh pujian dia sehebat apapun dia muji, dia tidak akan mempengaruhi nasib saya ya. Paling bandar kalau pengaruh-pengaruh di dunia aja. Dan yang namanya nikmat dunia itu maka unhurur, kenikmatan yang menipu. Dinikmatinya tidak bisa selamanya, dinikmatinya juga dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Syaratnya dia harus hidup. Syarat yang kedua, tidak boleh sering-sering bosan. Syarat yang ketiga, proporsional, porsinya pas. Kalau berlebihan tidak nikmat. Syarat yang keempat, dia harus sehat untuk bisa menikmati. Dan lain-lain. Sedangkan ibadah itu harusnya adalah untuk mencari manfaat di akhirat, bukan di dunia. Karena di akhirat itu akan bernilai selamanya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik, lebih kekal, lebih baik daripada dunia ini. Kalau seseorang beramal supaya dilihat, dia hanya mendapatkan di dunia itu pun enggak langsung dia nikmati gitu. Apakah ketika dipuji seseorang gajinya naik? Belum tentu. Dia makin sehat? Belum tentu. Semua utang-utangnya terlunaskan? Belum tentu juga. Dan kalau dia sudah beramal untuk riya, Allah tidak akan memberi pahala sedikit pun. Rugi besar dia. Rugi besar. Jadi kalau orang tahu sesungguhnya perbuatan riya itu 100% merugikan dia, enggak ada untungnya sama sekali, mestinya dia berpikir 1000 kali untuk riya. Terus kemudian saya sarankan untuk berkhayal sedikit sebelum riya. Berkhayalnya bagaimana? Riya itu kan beramal supaya dilihat orang dong. Siapa orang yang paling diharapkan untuk memperhatikan amalan dia? Siapa misalnya raja atau presiden atau calon mertua atau dosen, siapapun orang itu, coba antum berkhayal antum berada di bulan sana. Antum lihat bumi itu sekecil apa bumi? Hah? Titik mungkin ya. Dari bulan yang lihatnya manusia yang antum harapkan untuk perhatikan tadi kelihatan enggak kira-kira? Tidak ada artinya. Kecil sekali manusia ini. Antum mau korbankan pengawasan Allah, penglihatan Allah demi yang sangat kecil yang enggak terlihat tadi. Itu baru bumi dibandingkan bulan, belum dibandingkan dengan jagat raya, lebih tidak ada artinya lagi. Allah yang maha besar yang menciptakan jagat raya ini, kita mau duakan dengan manusia yang kecil, yang tidak ada manfaatnya sedikit pun, dan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Coba kita renungi lagi. Apa yang harus dilakukan pada saat awal-awal hijrah? Hijrah kalau dimaksudkan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, kemudian beralih, yang awal harus dilakukan adalah dia tentukan skala prioritasnya. Karena yang namanya maksiat itu tingkatannya macam-macam, dan kewajiban juga tingkatannya macam-macam. Kalau seorang yang meninggalkan maksiat, maka tinggalkan yang paling besar dulu dosanya. Dan tidak ada yang lebih besar daripada dosa syirik. Hijrah itu termasuk yang tadinya itu musyrik, bergelimang dengan konek, dengan kurofat, dengan keyakinan-keyakinan yang berbau syirik, dia tinggalkan itu semua. Itu yang paling wajib untuk ditinggalkan. Bukan dosa-dosa besar lainnya selagi dia masih bergelimang dengan syirik. Percuma orang musyrik dia tidak tinggalkan syiriknya, cuma dia berhenti judi, berhenti tidak merokok, tapi masih syirik. Percuma ya, dia belum lepas dari ancaman terbesar. Jadi kita harus tahu skala prioritas apa yang pertama kali kita harus tinggalkan. Pertama adalah dosa-dosa syirik atau yang sederajat, kufur, ateisme, liberalisme, pemahaman-pemahaman yang menjadikan seseorang itu bisa keluar dari Islam. Bahaya ini. Harus tobat dulu dari pemikiran-pemikiran pluralisme, pemikiran sekuler. Tobat dulu dari itu. Walaupun dia gak pernah Molimo maling, main perempuan, narkoba, mencuri dan yang semisalnya, dia gak pernah, tapi dia punya pemikiran yang ingin mengantarkan dia kepada kekafiran, maka dia lebih wajib bertobat daripada pezina yang tidak punya pemikiran sesesat itu. Jadi yang pertama, skala prioritas, saya harus hijrah ini, apa yang saya harus tinggalkan terlebih dahulu dan apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu setelah saya hijrah. Mulai dari rukun Islam yang paling penting setelah syahadat, yaitu sholat. perbaiki sholatnya, kalau masih bolong-bolong jangan sampai bolong lagi, lima waktunya dijaga, tidak usah sholat sunnah masih mending daripada rajin sholat sunnah tapi masih bolong lima waktunya. Kemudian yang wajib lagi setelah itu adalah shaum Ramadan. Ini rukun Islam. Zakat, kalau dia punya harta yang terkena nisab, dia wajib zakat, dia harus belajar zakat. Kalau dia orang kaya, wajib dia belajar zakat. Wajib hukumnya, karena zakat ini rukun Islam. Demikian juga rukun Islam yang kelima yaitu haji. Itu yang harus dipahami awal-awal hijrah. Jadi hijrahnya itu teratur, terkonsep. Hijrah yang membawa manfaat besar bagi dirinya. Bukan hijrah meninggalkan yang makruh tapi dia masih melakukan yang haram. Bukan. Bukan hijrah mengamalkan yang sunnah tapi dia meninggalkan kewajiban. Itu belum hijrah namanya. Terkait tauhid ini sifatnya berubah-ubah juga masalahnya. Jenis akadnya, cuman yang terakhir saya ketahui itu banyak hal yang masih belum sejalan dengan konsep muamalah syariah. Cuman penjelasannya agak rumit. Saat posisi kami berada di penghujung kuliah dan ingin mendalami agama ini, apa yang harus dipelajari terlebih dahulu? Mungkin ada saran kitab apa? Ya, yang paling penting adalah pelajari masalah akidah, masalah keimanan, keyakinan. Mulai dari tauhid dengan ketiga aspeknya, tauhid rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun asma wa sifatnya. Kitab apa yang paling lengkap membahas ini? Kalau satu kitab membahas ketiga hal ini, saya belum tahu kitabnya apa. Tapi kalau ada satu kitab yang bagus ya, untuk menjadi acuan dasar bagi orang yang ingin belajar dasar-dasar Islam secara menyeluruh, baik dari sisi akidah, ibadah, muamalah. Judulnya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya pokok-pokok ajaran Islam yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Pokok-pokok ajaran Islam yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Sebenarnya kira-kira 500 halaman gitu. Cukup bagus. Penyusunannya juga sistematis. Setiap bab itu dimulai dengan kesimpulan. Jadi inti bab ini itu dituliskan di awal bab, kemudian penjelasannya setelah itu. Nah, penyusunnya adalah dua orang profesor doktor yang mengajar di Universitas Imam Muhammad bin Suud cabang New York Amerika. Ya, jadi kalau di Indonesia itu ada LIPI yang di Jakarta, maka di Amerika juga ada cabang lainnya. Nah, ini dua dosen ini ngajar di situ. Karena dia ngajar di Amerika, maka itu dikonsep untuk orang-orang yang pola pikirnya seperti ini. Jadi bagus sekali. Itu mulai dari tauhid rububiyah, beliau jelaskan dengan pendekatan-pendekatan logika yang sangat mudah untuk dipahami. Nanti beralih setelah membahas tentang masalah-masalah akidah, dia beralih ke ibadah, masalah-masalah dasar tentang sholat, tentang zakat, tentang shaum, terus sampai masalah keluarga juga dibahas di situ. Itu cukup menyeluruh dan pembahasannya sifatnya kontemporer, jadi mudah untuk dipahami oleh orang-orang yang hidup di masa-masa kita ini. Baik, ini sudah terjawab insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Dan saya wasiatkan lagi agar jangan bosan-bosan untuk belajar, belajar sistematis, belajar dari ahlinya, kemudian segera amalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan dengan itu Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqamah dan kita bisa memanfaatkan sisa umur kita dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.